datang dari Al-Aswad rahimahullah yang mengatakan, Sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli?" Bagaimanakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat di tengah-tengah keluarganya? Apa yang beliau kerjakan di tengah-tengah keluarganya? Rasulullah ya ikhwan, nabi lo ini. Nabi, ya Rasul, ya Da'i, ya pengampu, ya murabbi, ya muallim, ya mubalig. Katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana fi mihnati ahlihi, fa idza hadaratis salatu qama fa shalla. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan rumah istrinya. Ketika datang waktu sholat, beliau pun pergi untuk mengerjakan sholat. Ini riwayat Bukhari. Dari Urwah ibn Zubair rahimahullah inda Ahmad wa ghairih, dia mengatakan, Sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasna' idza khala. Apa sih yang dulu dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyendiri dengan keluarganya? Qala yukhayyit, qala yukhayyitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa yasna'u ma yasna'u ar-rajulu fi ahlihi. Rasul dulu beliau menjahit bajunya sendiri. Kalau bisa jahit. Beliau ngesol sandalnya sendiri. Jahit membutuhkan sandalnya sendiri. Yang bisa ngesol dan jahit sandal. Intinya, yasna'u ma yasna'u rajulu fi ahlih. Beliau melakukan seperti umumnya para suami mengerjakan bersama dengan keluarganya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang spesial. Mentang-mentang dia ustaz, khalas. Di rumahnya duduk manis. Istrinya, mas, loh, bojomu ki ustaz. Enggak demikian ya. Loh, suami kamu ini ustaz. Masa kamu nyuruh suami kamu nyuci piring? Kalau saya bukan ustaz, mungkin saya akan nyuci piring. Ustadz ini dai, pengampu dakwah, punya ma'had, punya banyak murid, sibuk mikirin perkara umat, sibuk memikirkan perkara pondok, perkara apa namanya tolabah dan segala macamnya, seru nyuci piring. Ada mutakabir. Ini sosok dai yang gak beres, yang gak punya akhlak, yang gak punya adab, yang tidak mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kamu? Ini Rasul, Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih sibuk dari kamu, lebih memikirkan umat daripada kamu, lebih mulia jauh daripada kamu. Di rumahnya beliau membantu pekerjaan rumah istrinya. Ketika beliau bisa mengerjakan sendiri, dikerjakan sendiri, jahit baju sendiri, jahit sandalnya sendiri, semuanya sendiri, mandiri. Ini sosok seorang pemimpin, sosok seorang dai, seorang ustaz. Barakallahu fiikum. Ini penting. Jangan dikira enggak penting. Barakallahu fiikum. Nah, sehingga ini ditujukan paling pertama untuk kalangan para asatidzah. Nah, kalangan para masyayikh, para ulama, para duat, para pengampu-pengampu dakwah, baru yang berikutnya itu para ikhwah. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang satu. Ini pendidikan mandiri. Nanti dalam dakwah barakallahu fikum akan kelihatan asarnya, efeknya. Ustadznya mandiri, ustadznya mandiri, semuanya selama bisa sendiri sendiri. Udah cari Ma'isyah sendiri, ngurusi keluarga sendiri, ngurusi anak sendiri. Nah gitu ya, tidak menjadi beban bagi para madu'unya, bagi para ikhwah di sekitarnya, bagi para yang ada di sekitarnya, tidak. Mandiri. Itu efeknya, buah positif. Tidak mentang-mentang ustaz, saya yang jadi ustaz di tempat ini, tolong siapkan rumah buat saya. Ya ustaz, siap. Bahkan maunya mengkhidmat sang ustaz. Gigi mawon. Ya ustaz, siap. Dicarikan kontrakan. Kan gitu ya. Membangun rumah juga belum mampu ikhwannya ini. Ustaz, kobol atur yang sebelah sana. Lihat. Duh. Kok kayak gini rumahnya? Anakku 9. Anakku 9. Itu cuma satu memang. Tapi ada aku 9. Nah kalau kontrakannya kecil kayak gini gak bakal muat ya akhi. Ganti yang lain. Masya Allah. Siap Ustaz. Ganti yang lainnya lagi. Yang lain gede. Tapi beratapkan alas bambu. Loh. Apa kandang ini. Ini kalau hujan ya apa ini. Antum ini gak punya adab sama ustadznya. Ustadznya baru datang dibikin merana kayak gini. Allahumma musta'an. Iki ustadznya keblinger. Dikarenakan tidak pernah mendapatkan pendidikan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ustadz, seorang dai, seorang murabbi mencontoh Rasul. Mandiri. Selagi dia mampu sendiri. Ya, kalaupun ikhwan mau ta'awun, jazakallahu khair, Allah khairifik, labas. Tapi dia berusaha untuk mandiri. Semuanya berdikari, berdiri di kaki sendiri. Itu dikarenakan terbiasa dalam kehidupan dia sehari-hari dengan keluarganya, dengan anaknya, mandiri. Dengan istrinya, mandiri. Bahkan membantu istrinya. Dalam pekerjaan rumah tangga dia, selagi dia punya kemampuan. Barakallahu fikum. Kita ikhwan ya. Ya Allah, masya Allah lagi. Setelah disiapkan rumah yang masya Allah zen, ikhwan, mewah tenan, mewah sawah. Barakallahu fikum. Fani ikhwan, saya kalau kemana-mana gimana ini? Istri mau belanja ke pasar, belanja ke mall. Istri saya, anak saya mau kemana-mana gimana ini? Masa pakai bicycle, pakai sikil. Ya itu ini masih gak paham sih. Ya masih ustaznya dikasih kendaraan lah. Ya ustaz sepeda motor butut. Lah kalau butut gini gimana mau lari. Ya ustaz dikasih yang zen. Sepeda motor tempat saya sama istri, anak saya gimana? Kasih mobil. Masya Allah ya, luar biasa saat ini ya. Ini gak sepantasnya. Itu namanya tidak memiliki muru'ah, nah memiliki harga diri sebagai seorang dai. Kalau anda meneladani Nabi kita Muhammad SAW mandiri, dicontohi langsung dalam rumahnya mandiri, efek dalam dakwahnya mandiri. Ketika dia nggak minta, dia tidak nyuruh dan segala macamnya, dia berusaha mandiri. Masya Allah para ikhwah tayyibin, orang yang baik, orang yang khayyir. Enggak tega usahanya seperti itu. Dia enggak minta. Dia masa qanaah dengan apa yang dia miliki. Dipersiapkan fadhol Ustaz. Ini ada mobil. Bukan untuk antum sih Ustaz. Tapi antum pakai aja lah. Ya ya, jazakallah. Bas, siapa yang ngurus lah. Saya kalau perlu, saya pakai aja. Lah bas. Tapi bukan dengan cara yang pertama tadi. Harus begini, harus begini, harus begini. Siapkan saya begini, siapkan saya begini. Harus begini, harus begitu, harus begitu. Man anta. Kamu ini siapa? Rasul. Rasul enggak demikian. Rasul enggak demikian. Seorang nabi, seorang rasul, seorang dai, seorang murabbi, seorang muallim, seorang mubaligh, enggak demikian. Mandiri. Fi mihnati ahlihi. Barakallahu fikum. Naam, nanti akan disebutkan yang lebih rinci daripada itu terkait dengan interaksi dengan sesama, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dimulai dari keluarganya masing-masing. Seorang ustaz, seorang da'i harus memberi contoh kepada para ikhwa-ikhwa sekalian, contoh rumah tangga yang syar'i, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang romantis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Mandiri. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi. Akhlakuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'al atfal. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika bersama dengan anak-anak kecil. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Al-Albani. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau biasa menziarahi sahabat Ansar kota Madinah. Lalu beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil mereka dan mengusap kepala-kepala mereka. Tanda sayang beliau kepada anak-anak Ansar. Wah, ini rahmat. Ini syafaqah. Bentuk rahmatnya Rasulullah SAW, bentuk syafaqahnya Rasul, kasih sayangnya Rasulullah, perhatiannya Rasulullah SAW kepada anak-anak. Sekaligus menunjukkan tawadhu'nya Rasul SAW. Sesuatu yang tidak terjadi pada mulukur rumi wal faris. Sesuatu yang tidak terjadi pada raja-raja Romawi, raja-raja Persia kala itu. Anti dengan yang namanya anak-anak, yang namanya seorang raja, yang namanya seorang raja tidak boleh didekatkan dengan anak-anak, tidak boleh main dengan anak-anak, katanya nanti menjatuhkan kewibawaan dan segala macamnya. Itu mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mukhalafatuhum, menyelisihi gaya mereka. Beliau mencontohkan kepada kita seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang ustaz, seorang da'i, seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz, seorang murabi, seorang alim, seorang mubalik harus memiliki akhlak yang sangat mulia, terutama kepada anak-anak. Kepada anak-anak. Ini luar biasa, ikhwan. Antum perhatikan para masyayikhuna, demikian keadaannya. Ketika keluar dari masjid, kerubuti sama anak-anak, masalah banyak sekali. Santai. Tidak kemudian beliau mengatakan, mikir. Tidak demikian. Dibiarin. Tidak salaman sama maksudnya. Salaman. Salaman semua, Masya Allah. Masya Allah. Akhlaknya seorang murabi, seorang da'i. Sisi yang lain, menumbuhkan cintanya anak-anak kepada sang da'i, sang murabi. Itu anak-anak menjadi mencintai ustadznya, mencintai da'inya, mencintai syekhnya. Termotivasi untuk belajar ilmu agama kepadanya dengan akhlak mulia sang da'i, sang ustaz, sang syekh kepada sang anak-anak. Mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Itu akhlak, itu rahmat. Barakallahu fikum. Enggak benar ketika barakallahu fikum seorang ustaz, seorang da'i misalkan diundang di sebuah tempat. Disiapkan sebuah tempat, dikasih keterangan. Anak-anak tidak boleh ketemu. Tidak benar ya, kawan. Atau ustaznya dakwah berjalan, banyak bodyguardnya nih. Bodyguard di depan, samping kanan, samping kiri, samping belakang. Untuk keamanan, ring satu. Masya Allah. Tapi kemudian, ada anak-anak yang mau. Mikir. Anak-anak mikir. Mikir semua. Semua lewat, mikir. Maha kata Nabi SAW. Tidak ada contoh Rasul seperti itu. Ustaz, ini keamanan Ustaz, ring satu Ustaz. Apa yang takutkan? Banyak PKI-nya Ustaz, ini PKI ini. Ini protap. Iya betul protap. Labas antum mengawal seorang syekh, seorang ustaz. Tapi akhlak terus berjalan, rahmat terus berjalan. Enggak ada salahnya anak kecil kata. Tanya oleh. Salam. Insyaallah khair, insyaallah halal, sahlan, insyaallah gitu. Enggak ada masalah. Itu pelajaran adab dan akhlak untuk mereka semua. Ini contohnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang sangat mengenaskan, yang membuat hati rodok ngerontosi ya ikhwan. Sampai pada tingkat ada sosok seorang da'i, seorang ustad ditakuti sama anak-anak. Gak ada yang berani mendekat. Salam. Gak ada ustadnya, ayo. Orang tuanya, salam. Berani, takut. Pergi semuanya. Hah? Dari jauh ngeliatin anaknya, jadi ya suka dengan ceramahnya, ini idolanya ini. Cuman gimana cara mendekatnya ya? Pokoknya sangar banget ini. Ada macam tadi. Itu bukan sebuah kebanggaan, itu sebuah kemunduran akhlak bagi seorang ustaz, seorang dai. Lah, mahakan. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menziarahi sahabat Ansar. Mengucapkan salam kepada anak-anak kecil mereka, mengusap kepala-kepala mereka. Rasul yang datang ke mereka. Lah ini anak-anak datang ke ustadznya, kepingin salaman. Terbuka ya. Fair, insyaallah. Bentar-bentar ya, mau belajar ya. Itu farhan luar biasa, bahagia yang luar biasa. Apalagi sang anak yang demen banget sama seorang ustadz. Ini wah. Dia ngefan banget gitu sama-sama saat tadi itu. Idolaku ini gitu. Paling suka dengan ini. Akan begitu bahagia ketika datang nemui ustadznya, salaman dengan ustadznya, didoakan barokah sang ustadz. Wah, pergi ke abinya berbunga-bunga itu. Itu bisa menyemangati mereka belajar. Plus sang ustadz mengajarkan kepada mereka semua akhlak yang mulia. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair kana Fatima. Dulu aku memiliki seorang saudara laki-laki namanya Abu Umair. Dia baru bersapih. Fatim itu yang baru bersapih. Bagaimana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ahu qaal. Tiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku dan melihat adik kecilku si Abu Umair ini, Rasul mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair?" Fakana yal'abu bihi. Wa ya Abu Umair, apa ini kecakap sama si Nughair? Beliau pun bermain-main dengan adik kecilku itu. Nughair nama burung miliknya Abu Umair. Bayangkan, masih kecil. Orang yang baru sapi, berapa usianya ya Pak? 2 tahun? Ya, 2 tahun ya. Bayi yang disapi usia berapa ya Pak? 2 tahun lebih sedikit. Masih kecil. Rasul bermain-main dengan dia. Ayo Abu Umair, mana burungnya? Mana burungnya? Tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa malu, tidak ada merasa rikuh atau merasa risih. Ini yang membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh para sahabatnya. Dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh istri-istrinya, dicintai oleh anak-anaknya, dicintai oleh anak-anak kaum muslimin dikarenakan akhlak yang mulia yang ada pada beliau. Fahakadha, demikian seharusnya seluruh para dai, seluruh para ustadz, seluruh para pengampu-pengampu dakwah dan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa dan negara punya akhlak yang sangat mulia kepada mereka semuanya. Barakallahu fikum. Poin yang berikutnya lagi, akhlaquhu ma'al khatim. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan khadim-khadim beliau yang melayani beliau, membantu beliau, pembantu-pembantu, pelayan-pelayan beliau. Muamalah akhlak kepada sang pembantu, sang karyawan, sang pegawai, sang khadim. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku mengkhidmat, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wallahi ma qala li uffan qat. Sungguh demi Allah, beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata hus kepada aku sedikit pun. Kata-kata uf, hus, tidak pernah sedikit. Itu hardikan yang paling ringan. Selama 10 tahun, tidak pernah beliau mengatakan seperti itu. Wala qala li syai'in, lima fa'alta kadza. Tidak pula Rasul mengatakan kepada aku tentang sesuatu, kenapa kamu demikian? Kenapa kamu kerjakan seperti itu? Tidak pernah. Atau wahalla fa'alta kadza. Kenapa kamu tidak kerjakan seperti ini? Tidak pernah mengatakan demikian sama sekali. Disebutkan dalam lafaz Imam Muslim dengan tambahan wala 'aba 'alayya syai'an qat. Rasul tidak mencacati sesuatu pun dari aku selama itu. 10 tahun ya, Ikhwan. Tidak pernah mencacati Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedikit pun terkait dengan khidmatnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul khadim alaka haja. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sang khadim, menawarkan kepada sang pembantunya, alaka haja, kamu punya hajat? Kamu punya keperluan? Perlu saya bantu? Luar biasa. 10 tahun. Akhlak yang begitu mulia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pihak-pihak yang mengkhidmat beliau. Luar biasa ya. Ini harus contoh. Seperti inilah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah beliau, dakwah bil akhlak, tarbiyah bil akhlak yang seperti ini yang sangat membekas kepada para sahabatnya sehingga ilmu itu masuk dengan mudah. Dakwah bil akhlak wal adab. 10 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Allahul musta'an. Sementara kalau kita lihat sebagian kita, Allahul musta'an, seorang ustaz, seorang da'i, dikarenakan dia sebagai pengampu dakwah di sebuah tempat, banyak ikhwa-ikhwa yang mengkhidmat beliau, mengkhidmat beliau dan keluarganya. Sebagian pihak ada sedikit kesalahan yang dikerjakan oleh para ikhwah, ngamuk-ngamuk. Allahu musta'an. Ustadznya mau safar. Ini sekedar contoh loh ya. Jangan seudon sama siapapun loh ya, kawan. Sekedar contoh. Contoh yang enggak benar. Ada sebagian ustadz ingin safar. Bepergian. Entah safar dakwah atau safar dengan keluarganya, ingin safar. Ada sebagian ikhwah menawarkan bantuan mobilnya. Insyaallah Ustaz, saya siap mengantar. Insyaallah Ustaz, mobil saya siapkan. Jazakallah khair, Allah barik. Dia kan khidmatnya para ikhwah gitu ya. Insyaallah. Dijanjikan berangkatnya pada asar. Misal. Jangan seuzon ya. Ini sekedar contoh. Atau tahu jangan bayangkan siapa ya. Tidak perlu. Sekedar contoh saja. Tidak contoh. Dijanjikan pada asar. Qadarallah, ini ikhwah ternyata ada hajat yang sangat mendesak yang membuat dia harus segera pergi. Artinya enggak mungkin mengantar. dikasih tahu. Ba'da zuhur ngomong sama Ustaz, Afwan Ustaz. Kata Allah Syafar, saya ada hajat yang begitu mendesak yang mengharuskan saya harus berangkat sekarang. Afwan Ustaz, saya belum bisa mengantar antum. Hajat apa itu? Afwan Ustaz, ada kepentingan keluarga yang harus segera saya selesaikan. Afwan Ustaz, saya belum bisa mengantarkan. Udah Masya Allah ini ikhwaninya, sudah menawarkan khidmatnya, enggak bisa kadar Allah, sudah minta maaf dan segala macamnya. Khair sudah ya. Enggak dinyana, enggak disangka, ternyata ustadznya ngamuk-ngamuk. Yang lebih lucu lagi, ngamuk-ngamuknya di dars. Di kursinya dia duduk, di meja dia ngajar, dia memberikan tanbih kepada semua ikhwan terkait dengan ikhwah tadi itu. Ngamuk-ngamuk dia. Kalau membantu itu yang ikhlas. Kalau mengkhidmat ustaz yang serius. Masa urusan keluarga lebih didahulukan daripada urusannya ustaz. Ini loh mau dakwah. Safar dakwah ini kita mengisi pengajian ba'dal maghrib di sebuah tempat. Masya Allah. Diulang-ulang lagi. Nah, lain waktu kalau bantu ustaz yang ikhlas. Allahul Musta'an. Itu disebut langsung namanya itu Pak Fulan. Itu rasanya seperti disayat-sayat hatinya dengan sembilu. Pak Fulan merasakan begitu sakit hatinya dengan sang ustaz tadi itu. Allahul Musta'an. Berefek apa enggak berefek? Lo kok diem? Ngefek apa enggak ngefek, Ikhwan? Efek apa ini? Positif atau negatif? Negatif. Akhirnya cegek itu Pak Fulanya. Cegek ya. Mutung. Jengkel. Mangkel. Sama ustadznya. Mutung. Gak mau taklim lagi. Yang salah siapa ini? Jangan takut jalankan ustadznya. Yang salah ustadznya. Dainya. Mestinya dia memberikan uzur. Dia sudah Masya Allah dikasih tumpangan oleh ikhwah. Ada yang membantu dia gitu loh. Dia sudah minta maaf. Ada hajat yang mendesak yang gak memungkinkan bagi dia untuk memberikan bantuan kepadanya. Mesti dimaklumi. Cari yang lain. Atau ngompreng. Kan gitu. Itu yang mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Ini tidak. Dimarahi, wah, sebut-sebutkan kejelekan dia di depan majlis, di depan para ikhwah, hancur kehormatan dia. Ya taklim. Tidak kelihatan ditanyakan, mana Fulan? Tidak kelihatan Ustaz. Sekarang jadi maras taklim, gara-gara keluarganya. Gara-gara hajat keluarganya, tidak mau lagi taklim, menjauh dari kita semua orang. Hati-hati lah ya, serigala hanya memakan domba yang sendirian. Weh, dalil lagi. Tidak merasa salah ustadznya, Allahumma ustadz. Maha kata ikhwan. Contoh Rasulullah SAW. Contoh. Antum bisa komplain kalau dia itu pegawainya kamu. Kamu gaji dia dengan itu. Dia tidak mengerjakan pekerjaannya. Kamu bisa komplain. Lah ini orang ta'awun. Hanya memberikan ta'awunnya kepada antum. Khidmatnya kepada antum. Kadar Allah tidak bisa. Sudah minta maaf. Rasul sedikit pun tidak pernah mengatakan hus kepada Anas bin Malik. Wa ente. Wa antum. Wa ngamuk-ngamuk. Wa marah-marah. Wa menjatuhkan kehormatan ikhwat di depan majlis. Wa ila akhirih. Isyadah. Tarbiyah apa yang semacam ini? Dakwah apa yang semacam ini? Merusak dakwah, merusak tarbiyah, membuat para ikhwah carut marut, membuat para ikhwah lari dari dakwah. Dikarenakan sikap yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sekedar contoh, jangan seudon loh ya, sekedar contoh. Sehingga ketika ada para ikhwah kita ya, barakallahu fikum, yang mengkhidmat, masya Allah, ini mengkhidmat ini, ini mengkhidmat itu, mengkhidmat. Antum sampaikan kepada mereka semua, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, ala khidmatikum, masya Allah, ila akhir. Puji mereka, sanjung mereka. Ketika mereka enggak bisa memberikan khidmatnya kepada antum, dikarenakan ada uzur dan segala macam, kasih uzur. Labas, jazakallahu khair. Insya Allah lain waktu. Labas, ada lagi yang lain. Semuanya enggak bisa. Labas, maris, enggak ada masalah ya, ikhwan. Nah, akan saya usahakan sendiri, barakallahu fikum. Mandiri di awal. Labas. Tidak ada mangkal dalam hati, tidak ada merasa dihinakan oleh para ikhwa-ikhwa yang ada, tidak ada itu semua. Hakala. Ini haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para khadim-khadimnya. Justru mestinya sang ustaz, sang dai itu menawarkan khidmat kepada mereka semua. Alaka haji. Itu Rasul yang mengatakan, alaka haji. Gitu. Mestinya ketika ikhwan tadi itu menyampaikan uzurnya, respon ustadznya itu, ada yang perlu dibantu pak, mungkin apa, ada yang sakit keluarganya, ada yang perlu apa, perlu saya telepon dokter Fulan, saya ketemu sama pak Fulan, gitu mestinya respon kali gitu ya. Oh iya ustadz, kadarullah sih saya lagi sakit ustadz, ini harus segera dimasukkan ke rumah sakit, harus masuk ke UGD. Sakit apa itu? Sakit gini. Tayib, tenang, saya hubungan dengan dokter Fulan. Alaka haja. Itu semestinya. Langsung ustadznya yang respon, telepon. Hah, yang punya rumah sakit. Waalaikumsalam. Khair pak, khair. Afan pak, ini ada ikhwan kita yang istrinya lagi sakit, memerlukan perawatan. Tolong ditaruh di rumah sakit itu. Khair ustadz, fadol, bawa ke sini. Bawa ke sana. Kalau ustadz yang nelpon, itu artinya apa ya, Pak? Umumnya apa ya, Pak? Ada syafaat dari seorang ustadz, biasanya digratiskan. Itu tadi. Itu kan zen. Alaka hajat. Atau kamu punya hajat? Ustaz yang nawari. Antum punya biaya? Ada biayanya. Yakin? Yakin. Pak, ini punya biaya labas kalau dia membayar, enggak ada masalah. Tenang aja ustaz, jangan khawatir. Udah masuk aja, enggak ada masalah. Ikhwan sendiri. Tapi dia punya biaya, Pak. Enggak usah. Enggak usah katanya enggak usah bayar. Oh, senang itu. Ustadznya mengkhidmat, ustadznya memberikan bantuan kepada para ikhwah. Itu semestinya alaka haja. Bukan sebaliknya. Mana khidmatnya antum sama kita orang? Saya terdakwa di sini berpuluh-puluh tahun. Mana antum? Rumahnya antum mentereng semua, rumahku gedek. Wah, antum ini gak punya khidmat dengan para ustadz, gak punya Allah ustadz. Dan demikian ya. Terbalik. Nabi kita Muhammad SAW justru memberikan contoh yang seperti ini. Tidak pernah menghardik yang mengkhidmat beliau, tidak pernah mengatakan hus, tidak pernah mencacati, menyampaikan aibnya sedikit pun, bahkan beliau justru barakallahu fikum yang menawarkan bantuan-bantuan beliau kepada para orang-orang yang mengkhidmat beliau selama ini. Alaka haja. Wahakala. Ini contoh ya, Pak. Itu namanya dakwahnya Rasul, tarbiyah Rasul SAW. Sekali lagi, dengan akhlak yang semacam inilah dakwah itu berkembang, tarbiyah itu berkembang, dicintai oleh banyak orang, masyarakat, warga, ikhwah merasa senang, cinta dengan dakwah yang mulia ini. Dikarenakan dakwah yang begitu indah, dakwah yang begitu luar biasa, tampilannya mempesona dengan bimbingan syariat, mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Allahul musta'an. Bahkan jam berapa ya Ivan sekarang? Bahkan to'ai lah dulu jawab ya Pak. Sebelas 35, zuhurnya jam 12 ya. Berarti kita stop jam 12 kurang 10. Gitu ya. Lanjut. Bahkan warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana beliau menunaikan hajat banyak pihak. Menunaikan hajat banyak pihak. Sampai wanita-wanita, budak-budak ditunaikan hajatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kita bacakan dikarenakan judulnya kita adalah meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan riwayatnya untuk diteladani para khalifah. Disebutkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan in kanatil amatu min ahli al-madinati la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama tunza'u yaduhu min yadiha hatta tadhhaba bihi afwan fama tanza'u yadahu min yadiha hatta tadhhaba bihi haitsu sya'at min al-madinati fi hajatiha. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, sungguh ada seorang budak perempuan, Amah. Ada yang mengatakan dia masih kecil, ada yang mengatakan budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa dia pegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhujjah dengan riwayat ini untuk menjelaskan bolehnya jabat tangan dengan perempuan bukan mahram. Lah, para ulama punya takwil yang cukup banyak tentang riwayat ini. Ada yang mengatakan dia masih kecil, ada yang mengatakan itu budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihtimal yang paling minimal diberikan adalah itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau terkait dengan umatnya biman zilatil ab, sama kayak bapak untuk umatnya, hanya untuk Rasul saja. Al-Bahim, ada seorang budak wanita dari Madinah. Dia memegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangannya tidak dilepas sampai dia membawa pergi Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajak pergi ke kota Madinah yang dia kehendaki untuk menunaikan hajatnya. Bayangkan, datang pegang tangannya, ya Rasulullah, ayo sama saya punya hajat. Rasul nuruti dia, disampaikan hajatnya kemanapun dia pergi sampai selesai dilepas oleh Rasulullah. Budak wanita yang dipegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan terkait dengan hajatnya Rasul, tapi terkait dengan hajatnya budak tadi. Wah, enggak terbayang ya ikhwan. Di zaman sekarang ini enggak terbayang ya ikhwan. Saya pun juga merasa kayaknya enggak mampu ya ikhwan. Tahu-tahu misalkan ada anak kecil, kecil ya, sekarang ada budak. Ada anak kecil pegang tangan saya, "Ayo Ustaz, ayo sama saya Ustaz." Bingung ini mau kemana nak? "Ayo Ustaz, saya anterin." "Mau kemana nak?" "Ini ada hajat." Ini ditunggu oleh para ikhwah dan segala macamnya. Bayangin kita orang kan, ya apa ada sili-sili. Kita lagi mau taklim, mau daurah, mau apa, tunggu oleh, ini ngapain? Itu begini kita orang. Saya merasa begitu ya, kayaknya belum mampu kita orang. Tapi itulah contohnya Rasul. Beliau pegang tangannya, diajak. "Eh, duduk sini, duduk. Sini leh. Hah? Sini nok gitu ya." "Nok apa, duduk?" "Nok." "Nok ya? Duduk ya?" "Nah, duduk berarti sama kayak Jawa Timur. Sini duduk." Orang Brebes bilang nok sama Tegal. "Sini nok, sini nok." "Mana nok, mana. Diajar, diajak jalan-jalan. "Mana nok? Mana duduk?" "Ini Ustaz, beli yang ini Ustaz." "Ya, bawa uang enggak?" "Enggak bawa uang, Ustaz belikan Ustaz." "Ya her." Ustaz belikan. "Sudah, selesai duduk?" "Sudah, ayo baik lagi. Sudah, sana ya, sana. Ke orang tuanya sana." Wah, itu luar biasa. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Kalau sampai terjadi yang semacam itu luar biasa. Wah, itu anak-anak akan sangat senang, sangat bahagia dengan perlakuan dai yang semacam itu. Oh, senangnya pol itu. Mau datang. Biar. Dibelikan Ustaz. Padahal dia minta beli apa ya, Pak? Paling permen atau es krim atau paling roti apa gitu atau mungkin susu gitu. Hah? Dibelikan sama Ustaz. Ustaz siapa? Ustaz Fulan. Oh, yang betul. Iya, tapi tak ajak kemana-mana itu Ustaznya. Oh, pantesan kok telat Ustaznya. Kamu tuh, Duk. Maksudnya gimana tuh? Ustaznya mau taklim, Duk. Gak apa-apa, yang penting saya dapat jajannya. Seneng dia. Farhan itu dikenang sepanjang zaman, sepanjang masa dia masih hidup. Itu membekas. Itu namanya dakwah dengan akhlakiyah, tarbiyah dengan akhlakiyah. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak pikir saya, anak gak bakal sanggup ya. Tapi semoga kalau terjadi, kita upayakan seikhlas mungkin untuk bisa sanggup mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim dunia. Nah terbayang. Tapi itulah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berusaha bersama-sama meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tarbiyah kita, dalam dakwah kita. Dan inilah yang seharusnya dicontoh oleh para penguasa-penguasa kita, pemimpin-pemimpin kita dalam menyikapi masyarakatnya, rakyat dan warganya, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan demikian akan menumbuhkan rasa cinta masyarakat kepada pemimpinnya, rasa cinta para mad'u, para ikhwah, para talabah kepada murabinya, kepada mubaliknya, kepada ustadznya, kepada da'inya, kepada syekhnya. Luar biasa, sehingga dakwah semakin tersebar, tarbiyah semakin bagus dengan poin-poin semacam ini. Barakallahu fikum. Satu lagi ikhwan. Hadis riwayat Bukhari muallaqan majzuman bih. Disebutkan secara mausul inda Ahmad wa Abi Dawud. Terkait dengan masalah tadi memenuhi hajatnya orang lain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan. Anna imra'atan kana fi aqliha syai'. Ada seorang wanita pada akalnya ada sesuatu. Artinya kurang waras. Faqalat, berkata sang perempuan tadi, ya Rasulullah innali ilaika haja. Ya Rasulullah, saya punya keperluan dengan engkau ya Rasulullah. Rasul yang diminta. Wanita yang agak kurang waras. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya umma fulan, khudhi fi ayyi tariqi syi'ti. Qumi fihi hatta aquma ma'aki. Wahai ummu fulan, silakan. Jalan mana yang kamu kehendaki itu kamu tempuh. Pilih jalan yang mana, kamu berdiri di situ, nanti akan saya bersama kamu di situ, akan saya tunaikan semua hajatnya kamu. Faqala ma'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunajiha hatta qadat hajataha. Maka Rasul pun apa namanya bersama dengan perempuan tadi berbincang-bincang berdua menyatakan hajatnya sampai selesai, kemudian dia pun pergi. Barakallahu fikum. Sampai seperti itu ya. Sebuah tindakan yang jauh, sangat jauh sekali dari apa yang kita kerjakan selama ini. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini semua adalah rincian-rincian secara tafsil, riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini beliau lakukan terkait dengan dakwah beliau, tarbiyah beliau, dan kepemimpinan beliau. Karena beliau seorang dai, seorang murabbi, seorang muallim, juga di saat yang sama beliau seorang nabi, seorang rasul alaihi salatu wassalam. Maka sekali lagi wajib dan harus bagi kita semua at-ta'assi bih, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam poin-poinnya seperti ini. Ini sangat-sangat bermanfaat untuk dakwah kita dan tarbiyah kita. Dan insyaallah selebihnya ikhwan akan kita sebutkan lebih jauh lagi sifat-sifatnya Rasul, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita miliki dan sangat manfaat terkait dengan dakwah kita dan tarbiyah kita, dan juga untuk imamah kepemimpinan seseorang penguasa. Barakallahu fiik. Sementara cukup ya kan, jam 12 kurang 10 kita istirahat dulu. Diteruskan ba'da zuhur insyaallah sampai menjelang asar dengan taufik dan pertolongan dari Allah azza wajalla. Sementara cukup, naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.